Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar a'adani Allahu ayyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita yang terakhir masih terkait dengan metode pendidikan terhadap anak-anak usia 7 sampai 14 tahun, yang mana pada pertemuan terakhir telah kita sampaikan sebuah poin penting yang perlu diketahui oleh kedua orang tua dalam mendidik anak-anaknya, yaitu tentang ibadah sholat. Sholat merupakan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap pribadi muslim semenjak dia menginjak usia balig sampai akhir hayatnya. Kemudian berpindah kepada poin yang kedua, di antara metode pendidikan terhadap anak-anak usia 7 sampai 14 tahun adalah ta'limuhu Al-Qur'an Al-Karim, mengajarkan kepadanya Al-Qur'anul Karim. Ini di antara ibadah, di antara amal soleh yang penting untuk diajarkan kepada mereka. Dijelaskan oleh penulis rahimahullah, wa minal umur al-muhimmah wal-mu'inah fi tarbiyatil abna. Kata beliau, salah satu perkara yang penting dan bisa membantu pendidikan terhadap anak-anak tersebut adalah ta'limuhum Al-Quran Al-Karim, mengajarkan kepada mereka Al-Quran yang mulia. Kita tahu Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga jangan sampai terlewatkan dalam mendidik putra putri kita untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka. فَإِذَا أَرَدْنَا الْخَيْرِيَّةِ وَالْرِفْعَةِ لِأَبْنَائِنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Sehingga apabila kita menginginkan kebaikan dan kemuliaan untuk anak-anak kita di dunia maupun di akhirat, فَلْنَحْرِصْ عَلَى تَعْلِيمِهِمْ كِتَابَ اللَّهِ, maka hendaknya kita bersemangat untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Seorang yang menginginkan kebaikan dan kemuliaan di dunia, terlebih di akhirat nanti, maka hendaknya dia bersemangat untuk mempelajari Al-Quran. Tilawatan wa hifzan wa tadabburan wa amalan. Baik membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadaburi, atau menghayati makna-maknanya dan juga mengamalkannya. Al-Quran dengan segala cabang ilmunya menjadi ilmu yang paling mulia, ilmu yang sangat mulia. Karena kita tahu kemuliaan sebuah ilmu itu bergantung kepada materi yang dipelajari. Kemuliaan sebuah ilmu itu bergantung kepada materi yang dipelajari. Sehingga Al-Quran sebagai kalamullah, sebagai ucapan yang paling mulia, sebagai perkataan yang paling agung, maka pelajaran tentang Al-Quran menjadi pelajaran yang paling mulia. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Mempelajari Al-Quran dengan segala cabang ilmunya menjadi ilmu yang paling mulia. Sehingga mempelajari ilmu tajwid atau makhraj huruf-hurufnya atau tafsir Al-Quran merupakan ilmu-ilmu yang sangat mulia. Karena yang dipelajari adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ilmu-ilmu pendukungnya, ilmu-ilmu pendukung pembelajaran terhadap Al-Quran juga ikut terangkat derajatnya, ikut terangkat nilainya. Semua cabang ilmu agama yang mendukung pembelajaran terhadap Al-Quran, ya subhanallah, juga ikut terangkat derajatnya menjadi ilmu yang mulia. Seperti misalnya ilmu bahasa Arab, baik nahwu, sorof, atau yang lainnya, menjadi ilmu yang mulia. Seorang ketika mempelajari bahasa Arab dalam rangka untuk mendukung pemahamannya terhadap Al-Quran, maka akan membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya usul tafsir, sebuah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah tentang ilmu tafsir, diistilahkan oleh para ulama dengan usul tafsir, juga menjadi ilmu yang mulia. Kenapa? Karena dalam rangka untuk mendukung pembelajaran terhadap Al-Quran, pemahaman terhadap Al-Quran. Sehingga seorang muslim hendaknya selalu antusias dan semangat untuk mempelajari Al-Quran. Kalau kita mempelajari Al-Quran, berarti kita sedang mempelajari ilmu yang paling mulia. Kalau kita mengajarkan Al-Quran, berarti kita sedang mengajarkan ilmu yang paling mulia. Wa bi khasatin fi hadhil marhalah marhalatil hifz, dan terutama dalam tahapan atau fase ini, yaitu fase marhalatil hifz, fase atau masa di mana seorang anak dianjurkan untuk menghafal Al-Quran. Usia emas untuk menghafal Al-Quran. Maka hendaknya dimaksimalkan untuk banyak menghafal dan mempelajari Al-Quran. Qala sallallahu alaihi wasallam, di antara dalil yang menunjukkan keutamaan mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sebuah hadis yang sangat masyhur, yang sangat populer di kalangan kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik orang di antara kalian adalah seseorang yang mempelajari Al-Quran, wa'allamah, dan mengajarkannya. Predikat sebagai orang yang terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah seseorang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran. Wa yadau bihi akharin, dan Allah akan menghinakan kaum yang lain dengan Al-Quran. Artinya siapa saja yang mempelajari Al-Quran, membacanya, menghafalnya, mengamalkannya dalam keseharian, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya, akan terangkat derajatnya di dunia maupun di akhirat nanti. Dan sebaliknya, seseorang yang enggan untuk membaca Al-Quran, menghafalnya, apalagi mengamalkannya, maka dia akan menjadi seorang hamba yang hina dina. Na'udzubillah min dzalik. Di dunia, apalagi di akhirat nanti. Sehingga ketika orang tua punya kemampuan dan ada waktu untuk mengajarkan Al-Quran, maka hendaknya hal tersebut diupayakan semaksimal mungkin. Sesibuk apapun kita dalam keseharian, maka diusahakan untuk meluangkan waktu bagi anak-anak kita. Kalau seandainya tidak ada kemampuan untuk mengajarkan Al-Quran, atau mungkin sangat sibuk sehingga tidak ada waktu, maka setidaknya berusaha untuk mengarahkan mereka supaya belajar kepada ahlinya. Didukung dan difasilitasi supaya belajar kepada ahlinya. Dan insya Allah kita juga akan mendapatkan keutamaannya, meskipun kita tidak secara langsung mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Namun paling tidaknya kita telah memberikan dukungan kepada mereka untuk belajar Al-Quran dan menghafalkannya, sehingga insya Allah juga akan mendapatkan keutamaannya. Wa katsirun minal ulama annabizin, kemudian kata beliau, dan sekian banyak ulama yang cerdas, hafizu al-qur'ana qabla al-buluq, mereka mampu menghafal Al-Quran sebelum usia balig. Suatu hal yang biasa dijumpai di kalangan mereka, di kalangan ulama salaf. Wajar kalau ada anak kecil yang sudah hafal Al-Quran, bahkan sebelum balig, bahkan sebelum usia mumayyiz. Seperti yang pernah kita sampaikan sebagian kisahnya pada pertemuan yang lalu. Kalau sekarang menjadi suatu hal yang sangat langka dan sangat istimewa kalau ada anak kecil yang mampu menghafal Al-Quran. Mungkin di satu pondok, satu ma'had, hanya ada 1-2 saja anak kecil belum balig mampu menghafal Al-Quran. Kalau dahulu sudah biasa. Faqad hafidhahu asy-Syafi'i wa huwa ibnu sab'i sinin. Di antara contohnya kata beliau, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mampu menghafal Al-Quran padahal beliau baru berusia 7 tahun. Belum menginjak usia balig. 7 tahun sudah hafal Al-Quran dengan hafalan yang mutqin, hafalan yang kuat, tidak mudah hilang. Wa hafizahu An-Nawawi wa huwa ibnu ashrin. Contoh yang lain, Al-Imam An-Nawawi, salah seorang ulama Syafi'iyah, beliau mampu menghafal Al-Quran pada usia 10 tahun. Sebelum usia balig juga, beliau sudah hafal Al-Quran. Wa ibnu Taimiyah qabla al-buluq, dan demikian halnya dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menghafal Al-Qur'an qabla al-buluq, sebelum memasuki usia balig. Sangat banyak contohnya. dan telah kita nukilkan sebagiannya pada pertemuan yang lalu. Wa kadzalika samahatu Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala wa ghairuhum, dan juga di antara ulama kontemporer, ulama zaman ini yang telah hafal Al-Qur'an sebelum usia balig adalah Syekh bin Baz rahimahullahu taala, padahal beliau orang yang buta. Syekh bin Baz orang buta, ya. Namun subhanallah mampu hafal Al-Qur'an sebelum usia balig. Sehingga contoh-contoh tentang hal tersebut sangat banyak sekali kalau kita membaca biografi para ulama salaf dalam kitab-kitab yang khusus membahas tentang biografi mereka, seperti Syiar Alamin Nubala karya Adz-Dzahabi rahimahullah atau kitab yang lainnya, maka sering kita jumpai mereka telah hafal Al-Qur'an sejak kecil. Dan tentunya selain kecerdasan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka dan juga kekuatan hafalan yang sangat luar biasa, jangan lupa pula bagaimana peranan kedua orang tua dalam mendukung hafalan mereka. Ini juga faktor yang sangat penting untuk bisa mewujudkan hal tersebut. Seperti misalnya perjuangan ibunda Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, kita tahu Imam Syafi'i dilahirkan ketika kedua orang tuanya hijrah ke Gaza kalau tidak salah, di Palestina, atau sebagian riwayat menyebutkan di Askolan, sebuah negeri yang bernama Askolan. Ada khilaf di antara para ulama tentang hal tersebut. Yani ketika masa-masa perang kaum muslimin dengan musuh-musuh Islam dalam keadaan yang sangat sangat tidak kondusif, sangat tidak aman. Nah, ketika beliau berusia 2 tahun, ayahanda beliau sudah meninggal dunia. Idris rahimahullahu taala meninggal dunia ketika beliau berusia 2 tahun. Sehingga sang ibu membawa beliau ke kota Mekah demi menyelamatkan masa depan beliau yang saat itu tinggal di sebuah lingkungan yang sangat tidak kondusif tentunya. Sehingga sang ibu membawa beliau ke kota Mekah, kemudian menitipkan kepada para ulama di kota Mekah untuk belajar ilmu agama. Sehingga perjuangan yang sangat luar biasa. Seorang diri tinggal di kota Mekah. Bisa kita bayangkan bagaimana sulitnya mencari ma'isyah di negeri orang tanpa keberadaan seorang suami. Tapi subhanallah sangat luar biasa perjuangan sang ibu untuk mendidik anaknya supaya menjadi seorang ulama. Dan ternyata berhasil. Berbagai pengorbanan dilakukan secara fisik, harta, dan lain sebagainya, sampai beliau menjadi seorang ulama besar. Sehingga sekali lagi penting andil kedua orang tua untuk mendukung proses dan upaya sang anak dalam menuntut ilmu agama. Jangan kemudian dilepas begitu saja, na'udzubillah min dzalik, seperti dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, sebagian orang-orang awam, dititipkan begitu saja ke lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, kemudian tidak ingin tahu bagaimana perkembangannya. Yang penting dititipkan, kemudian menjadi tanggung jawab para pengajar di sana. Tentu hal tersebut merupakan sebuah pola pikir yang salah dan tidak benar. Sekali lagi, orang tua harus punya andil untuk memberikan pendidikan terhadap sang anak. Waqad harasa salafus salih ala hifdzil Qur'anil Karim wa ta'allumihi wa ta'limihi li abnaihim. Kemudian kata beliau, dahulu para ulama salaf sangat semangat untuk menghafal Al-Quran, mempelajarinya dan mengajarkannya kepada anak-anak kecil. An Atha ibn Sa'id, di antara contohnya adalah sebuah asar yang diriwayatkan dari Atha bin As-Sa'id. Anna Abu Abdurrahman As-Sulami, bahwasanya Abu Abdurrahman As-Sulami, beliau seorang ulama tabi'in. Nama lengkapnya Abdullah bin Habib. Abdullah bin Habib As-Sulami qala, beliau mengatakan, akhadna al-Qur'ana an qaumin akhbaruna. Kata Abdurrahman As-Sulami, dahulu kami mempelajari Al-Qur'an dari sebuah kaum, yaitu para sahabat. Akhbaruna, mereka memberitakan kepada kami, para sahabat menyampaikan berita kepada beliau, annahum kanu idza ta'allamu 10 ayat. Bahasanya mereka ketika telah mempelajari 10 ayat Al-Qur'an, lam yujawizuhunna ilal 'ashril ukhra. Maka mereka pun tidak mau melewati ayat-ayat tersebut menuju kepada ayat-ayat yang lainnya. Hatta ya'lamu ma fihinna, sampai mereka mengetahui kandungan makna ayat-ayat tersebut. Ini kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka ketika mempelajari ayat Al-Qur'an, maka tidak mau berpindah kepada ayat yang lainnya sebelum mengetahui maknanya, sebelum mempelajari maknanya. Sehingga mereka menghimpun antara hafalan Al-Qur'an dengan pemahaman maknanya. Ini kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak sekedar menghafal Al-Qur'an begitu saja, namun sekaligus berusaha untuk mengetahui makna yang terkandung di dalamnya. Namun tentunya bagi anak-anak kecil lebih difokuskan untuk menghafal Al-Quran, terutama anak-anak kecil yang belum mencapai usia mumayyiz atau usia balig. Meskipun seandainya bisa menghafal Al-Quran plus pemahaman terhadap maknanya, maka akan lebih afdol, akan lebih utama. Namun paling tidaknya berusaha untuk fokus menghafal Al-Quran terlebih dahulu bagi anak-anak kecil. Fakana as-salaf yahrisuna ala ta'allumil Qur'an wa fahmihi wa al-amali bih. Sehingga para ulama salaf, mereka sangat antusias untuk mempelajari Al-Quran, memahami maknanya dan juga mengamalkannya. Wa huwal asas, dan inilah pondasi atau dasar sebelum mempelajari ilmu agama yang lainnya. Di antara ilmu agama yang sangat diutamakan oleh para ulama salaf ketika mereka masih kecil adalah ilmu tentang Al-Qur'an. Faqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Qur'ana. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau akhlaknya adalah Al-Qur'an. Kama akhbarat bidzalika Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana hal tersebut disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ditanya bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhu Al-Qur'an. Kata beliau radhiyallahu anha, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Sehingga secara tersirat hadis tersebut memberikan motivasi bagi seorang muslim untuk tidak sekedar menghafal Al-Quran saja, namun juga mempelajari maknanya, kemudian mengaplikasikannya dalam keseharian, mempraktekkannya dalam keseharian. Seperti Nabi alaihi wasallam yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anhu bahwa akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Artinya semua hukum dalam Al-Qur'an dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau jelas hafal Al-Qur'an dengan hafalan yang mutqin, yang sangat kuat dan bahkan telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sanukri'uka fala tansa, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi wasallam jarang sekali lupa ketika membaca Al-Qur'an. Meskipun pernah beliau lupa ketika membaca Al-Qur'an, namun sangat jarang. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan bahwa beliau akan mampu menghafal Al-Qur'an dengan sangat baik, dengan sempurna. Namun Nabi alaihi wasallam tidak hanya sekedar hafal Al-Qur'an, beliau juga memahami maknanya dan sekaligus mengamalkannya dalam keseharian. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Wa inna mimma yushajji'ul aba' 'alal hirs fi ta'limi abna'ihim Al-Qur'an, dan di antara perkara yang bisa memotivasi orang tua untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak mereka, ma jaa fi dzalika minal fadhail allati akhbara bihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah keutamaan atau pahala mengajarkan Al-Qur'an sebagaimana telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan mengajarkan Al-Qur'an pada anak-anak kecil. Dan telah kita sampaikan ketika seseorang punya andil untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada anak kecil, maka setiap kali anak tersebut mengamalkannya, dia membaca surat Al-Fatihah misalnya yang telah kita ajarkan kepadanya, maka orang tua juga akan mendapatkan bagian pahalanya tanpa mengurangi pahala anak kecil tersebut sedikit pun, tidak akan terkurangi. Sehingga anak kecilnya mendapatkan pahala, kemudian kedua orang tua juga mendapatkan pahala, atau siapa saja yang memiliki andil untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada anak tersebut, terus akan mengalir pahalanya bahkan sepeninggal kedua orang tuanya. Sehingga anak merupakan investasi yang sangat berharga untuk kedua orang tua. Pantas kalau para ulama mengatakan anak adalah amal soleh orang tua yang bisa berjalan di atas muka bumi meskipun sepeninggal kedua orang tua, terus pahalanya mengalir. Kalau surat Al-Fatihah misalnya yang kita ajarkan kepada anak kecil, maka paling tidaknya akan senantiasa dibaca sepanjang hidupnya dalam pelaksanaan sholat wajib. Sudah berapa kali dibaca dalam pelaksanaan sholat wajib, belum dalam pelaksanaan sholat sunnah atau dalam kesempatan yang lain. Sehingga pahala seperti ini hendaknya memberikan motivasi kepada orang tua untuk semangat dan antusias, kemudian bersabar untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada anaknya. Wa ila man fatahu raqbul hifzi. Kemudian kata beliau di akhir pembahasan, dan bagi seseorang yang kesulitan untuk menghafal Al-Qur'an, wa kabura sinnuh, dan usianya telah lanjut, usianya sudah tua, wa asbahal qur'anu yatafallatu minhu, sehingga hafalan Al-Qur'an telah banyak hilang darinya. Sudah lanjut usia kemudian sulit untuk menghafal, dan juga banyak hafalan Al-Quran yang telah hilang. Maka kata beliau, la yafutuka ajru hifzi abnaik. Maka janganlah engkau melewatkan pahala mengajarkan hafalan Al-Quran kepada anak-anak kecil. Bagi yang sudah terlanjur, seperti kita, ketika sudah tidak punya hafalan yang kuat untuk menghafal Al-Quran, dan juga sangat banyak hafalan Al-Quran yang hilang, maka cukup kita saja yang mengalami kondisi seperti ini. Jangan biarkan anak-anak kita mengalami kondisi yang sama. Karena memang sejak kecil kita kurang terdidik untuk menghafal Al-Quran, tidak terkondisi untuk menghafal Al-Quran. Maka cukup kita saja yang mengalami kondisi seperti ini. Jangan biarkan anak-anak kita mengalami hal yang sama. Fa'abna'uka amalun soleh ba'dak. Karena anak-anakmu adalah amal soleh yang pahalanya terus mengalir sepeninggalmu. Iza solahu, apabila mereka tumbuh menjadi anak-anak yang soleh, seperti yang telah kita sampaikan tadi. Dan ini tidak hanya berlaku untuk membaca Al-Quran saja, namun juga berlaku untuk segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk semua amal soleh. Maka orang tua akan mendapatkan bagian pahalanya. Kata Nabi alaihi wasallam, anak adalah kasbu abawaih. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, anak adalah jerih payah kedua orang tuanya. Sehingga semua amal soleh yang dilakukan oleh anak tersebut, maka pahalanya juga akan diperoleh oleh kedua orang tuanya. Sehingga diharapkan hal tersebut bisa memotivasi kita semua untuk semangat dan senantiasa bersabar dalam mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak dan juga mengajarkan ilmu agama kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.